Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ala tarki ma'asiatik. A'inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana arzukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa inna ala tiba'i sunnatihi wa husurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita masih bisa terus istiqomah dalam belajar, menuntut ilmu, ilmu untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa, sebelum kita baca ada kami hadirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-271. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala nasiyan, barang siapa yang makan waktu puasa, puasa makan. Kita masih ingat di dalam bab puasa, 9 hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan sesuatu ke lubang depan, lubang belakang. Memasukkan sesuatu ke lubang, lubang yang 5. Lubang depan, lubang belakang, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Di antaranya ada lubang mulut. Yang dimaksud dengan memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Masih ingat fikih praktis yang dihadirkan sebelum Ramadan? Jadi kalau seseorang memasukkan sesuatu ke lubang mulut, kalau belum ditelan ya enggak batal puasanya. Masukkan es krim di mulutnya di bulan Ramadan ya enggak batal puasanya, asalkan tidak ditelan. Masukkan sendok juga enggak batal, asalkan sendoknya juga jangan ditelan, sama juga. Intinya membatalkan adalah nelennya. Lah ini ada orang nelen tapi enggak batal. Satu piring lagi yang ditelen. Makan nasi satu piring, cuman dalam keadaan lupa. Bersyukurlah kalau dikasih lupa waktu itu. Makan, selesai, baru sadar puasa. Alhamdulillah. Tapi lupa enggak bisa dibuat-buat, orang itu mau lupa itu malah ingat kok. Namanya lupa itu adalah di saat kita ingin melupakan maka kita telah mengingat. Enggak bisa dibuat-buat, ya lupa-lupa, lupa beneran ya. Kalau pura-pura lupa Allah tahu. Nah ini disebutkan hadisnya ini. Man akala nasiyan, barang siapa bukan makan nasi. Ini ada guyonannya orang Arab kalau datang ke Indonesia. Di Indonesia itu enak. Man akala nasiyan, barang siapa makan nasi, bukan makan nasi ya. Nasiyan, barang siapa yang makan di bulan Ramadan atau lagi puasa kok makan nasiyan, dia lupa. Enggak sadar kalau dia lagi berpuasa. Nasiyan, lupa. Wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, falyutim shaumahu, hendaknya ia sempurnakan puasanya. Jadi maksudnya puasanya sah dan disempurnakan. Termasuk semua memasukkan lubang lima, termasuk di antaranya adalah hubungan suami istri yang lupa. Enggak sadar kan? Lupa. Makan lupa. Maka ini adalah sah puasanya dan hendaknya dilanjutkan. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, itu rezeki Allah berikan bagi orang yang puasa. At'amahu Allah wa saqah, Allah telah memberikan makan kepadanya dan berikan minum. Ini ya rezeki sudah. Bahkan nah itu Banyak biasanya puasa pertama itu lupa, karena biasanya sarapan pagi, habis bangun tidur langsung sarapan. Baru bangun diingatkan sama istrinya, "Pak, kok makan?" "Iya, ah puasa, rezeki." Coba nanti ada pertanyaan, kalau kita ngelihat orang lagi lupa, diingatkan atau enggak enaknya nih? Diingatkan atau tidak? Nah ini, dalam hal ini khilaf, dalam madhab kita Imam Syafi'i, itu apakah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak, karena itu bukan mungkar ya. Ya biarkan saja sampai kenyang. Ya, karena bukan mungkar ya. Kelihatannya saja mungkar ya, di siang hari bukan puasa. Seperti madhab Imam Malik harus diingatkan. Karena apa? Masuk kemungkaran nanti. Karena dia adalah, kalau sadar dia berbuka. Kalau sadar menjadi tidak sah puasanya. Sudahlah bebas ibu ngelihat. Ngelihatnya lemah-lemah puasa hari pertama anak kecil. Lupa, ya biarin saja lah, wong lupa kan, dia kayaknya lupa no. Cuman dia diingatkan juga tidak masalah, ingetin lah, kamu makan ya, op. Baru, nah di saat dia diingatkan harus langsung berhenti. Kalau masih ada sisanya ditelan, batal lah puasanya, selesai. Kalau masih ada sisanya, satu nasi pun, ditelan, batal puasanya. Harus dikeluarkan semuanya, kemudian dibersihkan mulutnya dari sisa-sisa makanan. Kalau ada sisa makanan biarpun satu biji wijen yang ia sadari kemudian ia telan, batal puasanya. Karena dia menelan makanan dengan menelan sesuatu dengan sengaja. Allahu a'lam bisawab. Baik. Itu hadisnya. Kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Hikmah yang ke-52. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi Fiddaraini amin ila anqal innama awrada alayka alwarida litakuna bihi alayhi warida innama sesungguhnya awrada Allah mendatangkan alayka kepadamu alwarida warid. Kita pernah atau sering dihadirkan makna waridat. Dalam istilah tasawuf, ahli tasawuf mengerti waridat itu adalah karunia Allah yang sifatnya maknawi dan golbi. Pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, waridat. Ketentraman batin, kerinduan untuk sholat, kerinduan untuk ibadah, kerinduan untuk berderma, rasa takut lakukan dosa, waridat. Ma yaridu fi qalbika, semua yang datang di hatimu min anwa'il khairat, dari segala macam bentuk kebaikan, itulah waridat. Allah sesungguhnya kalau Allah memberikan kepada hatimu warid litakuna bihi alaihi warida, karena Allah menginginkan engkau untuk segera menuju kepada Allah, warid datang. Maka dengan sesuatu yang dititipkan di hatimu daripada kerinduan ibadah, menjadi dirimu mendekat kepada Allah. Kalau kita perlebar maknanya, bukan sekedar waridat, apapun yang Allah berikan. Mungkin kita bisa membuat macam hikmah, innama an'amaka Allahu bina'amin. Litakuna bihi abiha alaihi syakiran. Bisa jadi kita perluas maknanya. Allah tidak memberikan kepadamu nikmat kecuali karena Allah mengundangmu untuk dekat kepada Allah dengan cara bersyukur. Jadi kalau Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat, seharusnya harus sadar kita, kalau kita dipanggil oleh Allah. Ibaratnya begini, ada orang, Anda rindu untuk datang ke rumahnya. Apakah sahabat, saudara, atau siapapun yang Anda hormati, Anda cintai. Kemudian apa? Anda kebingungan datang dengan apa ini? Tahu-tahu dikirim helikopter. Dia mengirim helikopter itu untuk kau segera datang ke sana. Lah kau tak tahunya, helikopter yang dipakai muter-muter ke tempat yang lain, enggak nyampe, marah enggak kira-kira? Marah. Allah memberikan kepadamu harta kekayaan itu sebetulnya karena Allah ingin menjadikan dirimu dekat dengan itu semuanya. Allah tidak memberikan kepadamu nikmat kecuali karena Allah ingin menarikmu dengan bersyukur agar dekat kepada Allah. Dan Allah tidak memberikan kepadamu ujian kecuali Allah ingin menarikmu agar engkau dekat dengan kesabaranmu. Makanya sebetulnya kalau Allah memberikan kepadamu harta, biar engkau dekat kepada Allah. Diberi suami, biar dekat kepada Allah. Beri istri, biar dekat kepada Allah. Kalau ternyata setelah diberi kok semakin jauh, itu adalah fitnah. Dulu waktu berjaka, ngaji sering, gara-gara nikah, gak kelihatan lagi. Hati-hati, yang belum nikah, awas janji. Belum nikah mah rajin, giliran sudah menikah, hilang dari majelis. Awas fitnah itu. Ini kunci aja begini, biar gak bisa lepas dari majelis ini ya. Awas ya, yang masih perawan-perawan tuh. Allah mengirim kepadamu suami, itu maksudnya apa? Biar engkau semakin dekat kepada Allah. Teman beribadah ada, teman ngaji ada. Ini urusan zahir, nikmat. Tapi nikmat yang rasa ingin bersyukur itu waridat. Ada orang tuh diberi kekayaan melimpah ruah tuh belum tentu dia itu bisa berderma biarpun 1 rupiah. Karena Allah tidak kirim waridat kepadanya. Tapi begitu sebaliknya, harta pas-pasan tapi Allah kirim di hatinya waridat, maka dia langsung datang kepada Allah dengan mensyukuri nikmatnya, dia mudah berderma. Begitu pentingnya waridat. Waridat adalah sesuatu rasa maknawi yang Allah titipkan di hatimu. Jika ada urusan dengan harta, Allah akan berikan kepadamu rasa syukur. Jika itu urusan bala, ujian, maka akan menjadikan dirimu menjadi orang bersabar. Jika ini urusan ibadah, menjadikan dirimu rajin beribadah. Jika urusan kemaksiatan, menjadikan dirimu benci melakukan kemaksiatan. Itu waridat. Dan memang, tidak ada seorang hamba yang melakukan sebuah kebaikan kecuali karena Allah telah mendahului kebaikan untuk hamba tersebut. Kalau ada seorang hamba mau melakukan kebaikan karena Allah merindukan dia dulu. Allah menginginkan, Allah memanggil dia. Sehingga al-fadlu, semua karunia, semua kebaikan kembali kepada Allah. Sehingga setelah itu seorang hamba yang insyaf akan semakin merasa kecil di hadapan Allah dan semakin mudah mengagungkan Allah. Dan yang ada di dalam dirinya hanya bersyukur, tidak akan sempat masuk wilayah namanya ujub. Oh, aku bisa berderma karena aku kaya. Enggak. Dia akan semakin kecil di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak akan mampu melakukan sujud sekalipun kecuali karena engkau pilih aku menjadi ahli sujud. Semakin tawaduk di hadapan Allah. Itulah hakikat ubudiyah. Hakikat mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama arada alaika alwarida, Allah memberikan kepadamu satu rasa di dalam hati yang maknawi, maka sesungguhnya karena Allah menghendakimu untuk segera datang kepada Allah. Baik. Arada alaika alwarida, dan juga Allah memberikan kepadamu waridat tersebut, sesuatu yang sifatnya maknawi di dalam hati, liyastalimaka. Yastalimaka lafadznya ada sebagian naskah dibaca liyatasallamaka. Liyatasallam sama liyastalima. Kalau liyastalima itu begini, ana astalim, aku menerima. Jual beli, ana astalim, mengambil. Tasallam juga sama, akhadahu. Maknanya kurang sama. Jadi ada perbedaan naskah, sebagian menulis liyastalima. Yang lain mengatakan liyatasallamaka. Maknanya adalah Allah tidak memberikan kepada hatimu waridat kecuali Allah ingin mengambilmu minal aghyari, daripada engkau tertipu dengan dunia ini. Al-aghyar selain Allah. Ini martabat selanjutnya. Jadi ini ada 3 martabat. Nanti ada martabat. Martabat yang pertama dulu adalah agar engkau datang menuju kepada Allah. Yang kedua adalah agar engkau jauh terlepas daripada hiruk pikuk dunia. Kemudian wa yuharriruka min rikil athari, memerdekakanmu daripada diperbudak oleh dunia ini. Yang ketiga, aurada alaikal warida, Allah memberikan kepadamu alwarida, sesuatu yang sifatnya maknawi tersebut, urusan hati, liyukhrijaka, untuk mengeluarkan dirimu min sijni wujudik, dari terbelenggu terpenjara dengan dirimu. Dirimu itu apa sih? Hawa nafsumu. Dirimu, wujudik, keberadaanmu, hawa nafsumu. Ila fada'i syuhudik, untuk keluar ke tempat yang luas. Fada' syuhudik, syuhud ida ana maqam. Jadi yang dilihat bukan dirinya lagi, sehingga yang dilihat adalah syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita rinci satu demi satu. Itu secara harfiah maknanya seperti itu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka pertama akan diketuk hatinya. Diberikan rasa satu kerinduan. Dalam istilah lain Imam Haddad menyebut namanya al-ba'ith. Ba'ith. Kerinduan untuk melakukan kebaikan. Maka dari itu, awas. Jika ternyata suatu ketika Allah mengetuk hatimu dengan mengirim waridat atau memberikan kepadamu ba'ith, kerinduan melakukan kebaikan, jangan engkau tolak. Jika engkau tolak, tidak akan datang lagi dan engkau menjadi tidak senang dengan kebaikan. Makanya jika tiba-tiba ada kerinduan melakukan kebaikan, jangan ditolak. Dan jangan ditunda untuk melakukan kebaikan selagi engkau mampu melakukannya. Kalau sudah ditarik oleh Allah, enggak bisa lagi melakukan. Bahkan mungkin susah melakukannya, biarpun berusaha. Sampai dikatakan ada seorang alim fadil, orang yang sangat warak menjaga dari keharaman, bahkan makruh pun dihindari. Sehingga orang tersebut tidak akan mau berbicara di kamar mandi, di toilet. Enggak mau. Enggak pernah ngomong di toilet. Suatu ketika beliau berada di toilet, tiba-tiba memanggil anaknya, "Ya waladi, waladi, anakku, anakku." Anaknya kaget. Abah, orang yang sangat menjaga kemakruhan sekalipun, kenapa tiba-tiba Abah berteriak di kamar mandi? Apakah ada ular atau ada apa? Lariannya, "Abah, ada apa? Ada apa, Abah?" Didengar, "Abah, ada apa?" Tiba-tiba dari dalam ngomong, "Wahai anakku, terlintas di hatiku, aku ingin bersedekah. Ambil duit yang di lemari itu, cepat keluarkan. Takut keluar dari toilet, berubah hatiku." Ngomong jadinya. Anda pun bisa saja berubah. Mau sedekah ditunda, jadi permen. Jadi semangkok mie nanti. Awas, hati-hati. Ini urusan kecil. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, sambut itu. Ini, dalam segala kebaikan. Kalaupun kita belum bisa mampu, mintalah ampun kepada Allah. "Ya Allah, kau rindukan aku kepada kebaikan saat ini, tapi aku belum mampu melakukannya." Iktidar, minta maaf kepada Allah. Tapi kalau cuek, kita tidak perhatikan waridat tersebut atau ba'ith, akan diambil oleh Allah, lalu tidak dikembalikan lagi. Itulah yang diceritakan Imam Haddad al-ba'ith. Ba'ith itu adalah sesuatu yang di dalam hati yuklikuka. Yuklik, yang yuklik kolak. Menjadikan kau gelisah dalam kemaksiatan, rindu melakukan kebaikan, pengin, biarpun melarat, "Ya Allah, gimana saya bisa bantu pondok, masjid?" Gelisah. "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Nah, kalau sudah ada gelisah seperti itu, maka ketahuilah Allah titipkan warid di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk engkau melangkah menuju Allah. Baik. Setelah ada rasa itu, bagaimana agar benar sampai kepada Allah? Enggak cukup, lanjutkan. Warada 'alaikal warid, dan warid itu Allah berikan kepadamu untuk melepaskan dirimu daripada tertipu dengan urusan dunia. Maka langkah selanjutnya adalah setelah warid itu menjadikan kita rindu melakukan kebaikan, akan sempurna seseorang di dalam melakukan kebaikan kalau dia sudah bisa memberesi urusannya dengan dunianya. Apa maksud urusan dengan dunianya? Bukan meninggalkan dunia, bukan. Melepaskan dirinya daripada hubbud dunia. Melepaskan dirinya dari hubbud dunia. Ingin berbuat baik, berderma, bersedekah misalnya. Tapi kalau masih hubbud dunia, mikirnya panjang. Bahkan setan bisikin nanti, "Sudahlah, bisnis dulu, nanti kalau sudah kaya lebih banyak lagi sedekahnya, jangan sekarang." Akhirnya bisnis bangkrut lagi. Mau berbuat baik nanti. Maka Allah mengirimkan kepadamu kerinduan melakukan kebaikan atau warid tersebut, liyastalimaka, untuk mengambilmu, menerimamu. Minala minal aghyari, daripada tertipu dunia. Nah, selanjutnya Allah akan gugah hatimu sehingga tidak melihat dunia kecuali untuk Allah. Nah, ini sudah istimewa. Warid enggak bisa dicari-cari, tiba-tiba diberikan oleh Allah. Nanti akan disebutkan sebabnya insyaallah. Warid itu akan datang, Allah berikan begitu saja. Maka bersyukurlah hai hamba Allah, jika suatu ketika ada kerinduan di dalam hatimu untuk meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu bukan berarti tidak berdunia. Meninggalkan dunia, melepas duniamu untuk Allah. Tiba-tiba ada kerinduan untuk berderma, melakukan kebaikan, membantu orang lain, membantu pesantren, membantu masjid. Berarti itu ada warid yang Allah berikan di hatimu. Allah pilih hatimu untuk itu. Maka menjadikan dia itu tidak hubbud dunia, itu pilihan Allah. Enggak bisa dipura-pura pun enggak bisa. Tiba-tiba rindu. Dan unik, ada orang kalau sedekah itu kayak kalau bahasa Jawa kemaru, sedekah lagi, berbuat baik, buat lagi, terus pengen berbuat baik, karena dia faham kenapa telah Allah titipkan di hatinya warid. Tapi ada duitnya banyak, masya Allah, kalau bicara tentang harta kekayaannya susah dihitung, toko di mana-mana, mobil macam-macam, tapi Allah tidak menitipkan di hatinya warid, maka tidak pernah rindu dengan hartanya menuju kepada Allah, dan tidak juga pengen dengan hartanya dia sampai kepada Allah. Susah berderma. Bahkan bisa jadi akhyar akan menjadi penghalang, dunia menjadi penghalang dia untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah Allah ambil seseorang menuju kebaikan, enggak pandang, dia akan datang kepada Allah biarpun dengan merangkak, bahasa Jawa kesot, berjalan dengan pokok, dengan pinggulnya, dengan kakinya, dengan kesot, tidak berjalan dengan kakinya. Kalau sudah orang dipanggil oleh Allah menuju kerinduan, kecintaan kepada Allah unik. Maka bersyukurlah hari ini Anda bisa datang ke sini. Ada yang datang ke tempat ini hari ini, saat ini, detik ini, ada yang masya Allah dengan segala kekurangannya. Ada yang fisiknya sakit, ada yang masya Allah dengan berjalan dan sebagainya. Ada di sana, ada hamba Allah yang kekayaannya melimpah. Mobilnya banyak, sopirnya banyak, tukang pijatnya pun banyak, sehat, seger, buger, belum tentu bisa hadir ke tempat ini. Bukan sekedar tidak bisa hadir, tidak ada kerinduan untuk hadir. Kalaupun Anda datang memanggilnya pun tidak akan mau. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah, tidak diberikan warid di dalam hatinya. Na'udzubillah. Karena Allah sudah berpaling dari hamba tersebut, tidak melihat hatinya. Masya Allah banyak. Semestinya itu makanya. Semestinya kalau orang diberi kecukupan kan harus ngaji. Kenapa? Tinggal naik mobil, yang nyiapin barangnya juga ada, pembantu juga ada. Nyiap mobil tinggal duduk sampai masjid. Setelah sampai masjid apa? Duduk manis. Makanan juga sudah ada sebelum berangkat, tadi sudah makan, nyamil. Bahkan sekarang di tas pun mungkin ada itu. Cemilannya ibu-ibu ada enggak? Tapi kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, makanya Anda itu orang unik, orang aneh. Orang aneh, orang unik. Di saat orang pada lalai, ternyata Allah rindukan kepada kebaikan. Lah, Allah memberikan warid, Anda harus syukuri ada warid di dalam hati Anda. Kalau memang tidak ada warid, Anda tidak akan rindu ke tempat ini. Mungkin sudah iktikaf di depan ustaz televisi nonton sinetron. Nah, ini warid itu seperti itu. Kayak gini nih, keras rindu Anda tiba-tiba ingin ngaji. Bahkan mungkin Anda yang hari ini baru pertama ngaji, Anda bersyukur kepada Allah. Tinggal istiqomah. Jangan lepas itu waridat. Jangan sampai dicabut oleh Allah, lalu tidak dikembalikan lagi, lalu Anda tidak akan rindu kepada kebaikan. Na'udzubillah. Ada mungkin yang hadir hari ini pertama kali mendengar acara ini, pertama kali kumpul di tempat ini. Pandang karunia Allah itu. Allah memberikan kepadamu waridat, karena Allah ingin menjauhkan kamu daripada hubbud dunia. Bukan menjauhkanmu dari dunia. Menerimamu dari aghyar, menyambutmu, mengambilmu dari aghyar, agar engkau tidak terbelenggu, tidak tertipu dengan urusan dunia. Wa yuharriruka, dan karena Allah ingin membebaskan dirimu min rikil athari, dari menjadi budaknya dunia. Oh, na'udzubillah. Kalau menjadi budaknya dunia itu unik sekali. Untuk mendapatkan uang 1 juta saja harus meninggalkan sholat. Untuk mendapatkan duit 700 ribu harus buka aurat. Ini lihat, diperbudak. Untuk mendapatkan itu semua padahal sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah urusan rezeki, Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan tidak beriman. Orang kafir pun dikasih. Kenapa kita sebagai orang beriman malah ragu? Berusaha, ya harus. Maqam namanya maqam sebab, harus kita ambil. Tapi tidak boleh hati kita bergantung kepada sebab tanpa harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa yuharriruka min rikil athari, di saat Allah memberikan kepadamu kerinduan kepada kebaikan, rasa takut melakukan kemaksiatan, itu sebetulnya karena Allah ingin membebaskan dirimu. Dengan rasa yang ada di hatimu, Allah ingin membebaskan dirimu dari berbudak, diperbudak oleh makhluk. Diperbudak oleh makhluk semesta ini. Dunia, harta, kekayaan, dan bermacam-macam. Semua yang melupakan kita. Aurada alaikal warida. Allah memberikan kepadamu al-warida. Tadi, Allah memberikan kepadamu warid tersebut. Sesuatu yang maknawi di dalam hatimu. Liyukhrijaka. Lah ini. Kalau sudah martabat yang pertama, ada greget di dalam hati, Anda ikuti. Maka secara otomatis Anda akan terjauh dengan hubud dunia. Maka setelah itu yang ketiga, dengan waridat, maka liyukhrijaka, bukan sekedar menjauhkan, tapi yukhrijaka, mengeluarkanmu. Jauh tapi musih makin di wilayah. Kita jauh tapi masih di satu tempat. Jauh tapi kalau sudah keluar, istimewa. Liyukhrijaka, Allah akan mengeluarkanmu. Mengeluarkanmu dari mana? Min sijni wujudik. Dari dibelenggu, dipenjara oleh dirimu sendiri, keberadaanmu. Diri kita itu pembelenggu untuk kita sampai kepada Allah. Apa namanya? Hawa nafsu, al-ammarah bisu. Di dalam diri kita ada satu penggah penghalang untuk kita sampai kepada Allah, yang dikatakan hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Nah ini kita sering, diri kita. Sehingga banyak orang melakukan kemaksiatan karena bukan karena gangguan dari yang lain, tapi gangguan urusan dirinya sendiri. Hawa nafsu ya tiru, hawa syahwat, syahwat dunia, syahwat macam-macam. Nah ini kalau sudah dengan waridat, lalu segera kita sambut. Kemudian setelah kita sambut waridat tersebut, Allah akan menjauhkan pelan-pelan kita dari urusan dunia sampai kita keluar. Bukan saja ada ikatan dengan dunia, hati dengan dunia, sampai dengan diri kita sendiri pun kita akan keluar. Sebab dunia ini mengganggu, mengganggu, mengganggu. Kalau tidak untuk Allah, maka menyesatkan. Harta untuk Allah, ini untuk Allah. Jadi kalau bicara tentang masalah zuhud itu, misalnya hubud dunia, itu bukan berarti orang harus melarat loh ya. Ada orang kaya raya jadi raja, nabi kok. Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman di saat diberi keistimewaan, kemewahan, kelebihan itu enggak mengatakan aku hebat. Hadza min fadli Rabbi, ngomongnya begitu dari Allah. Aku enggak bisa ngapa-ngapain kok. Ada Nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada Nabi Yusuf yang punya kebesaran di dunia, tapi hatinya tidak terikat dengan itu, urusan dunia. Lah itu yang diinginkan. Yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abi Athaillah As-Sakandari, sampai kamu makom itu, urusan kekayaan itu jatahmu di dunia. Ada orang jungkir balik tetap fakir. Ada orang nasib baik tiba-tiba kaya. Itu babnya beda. Kita tidak ngomong masalah urusan duniamu. Akan tapi keterikatanmu dengan dunia itu yang harus dibenahi. Kalau orang hubud dunia tidak harus orang kaya. Kalau orang hubud dunia tidak harus orang kaya. Orang melarat pun bisa masuk hubud dunia. Orang melarat pun bisa hubud dunia karena ikatan hatinya dengan dunia. Sehingga apa? Ya itu tadi, cari 600 ribu saja harus ninggalin sholat, menjual kehormatannya, fakir. Jadi jangan dianggap kalau urusan hubud dunia itu urusan dengan harta, enggak. Cuman bagaimana seseorang tidak terikat dengan harta. Maka dari itu lihat, kembali kepada yang kami sampaikan, kalau pengen kita terbebas dari ini semuanya, sambut itu seruan bait itu. Jadi kalau dengan harta, langsung berpikirlah yang besar. Ya Allah, kau berikan padaku kekayaan hari ini, ya Allah. Aku ingin masuk surga dengan kekayaanku, ya Allah. Nah, aku punya mobil, akan aku gunakan untuk ngaji. Hartaku, aku akan aku dermakan. Langsung saja begitu. Jangan mau dikuasai oleh hawa nafsu. Keluarkan dari kepentingan hawa nafsumu. Kemudian kemana? Setelah agar kamu tidak terbelenggu di dalam urusan hawa nafsumu, agar engkau keluar ila fadha. Fadha itu tempat luas. Ini fadha. Dari belenggu hawa nafsu, fadha syuhudik. Jadi agar kita masuk wilayah yang baru lagi. Tidak melihat dirinya, tapi melihat kebesaran Tuhan Subhanahu wa taala. Pandangannya akan luas. Jadi begini, kalau sudah martabatnya dilewati, di saat ada seruan kebaikan lalu dia coba dituruti dan harus dituruti, takut nanti akan dicabut oleh Allah, kemudian dia berusaha, diam-diam dia akan tidak punya hubud dunia. Kalau sudah tidak punya hubud dunia, lihat, dia pun urusan pribadi sudah tidak masuk wilayah. Dia tidak akan dibohongi oleh dirinya sendiri. Enggak masuk dalam menuruti hawa nafsunya. Akan tapi setelah itu dia akan masuk wilayah apa? Wilayah yang lebih luas lagi. Sehingga tidak melihat jabatan lebih luas lagi. Jadi untuk menuju kepada Allah lebih luas lagi. Diberi oleh Allah jabatan, langsung dia berpikir, jabatan itu harus menuju surga. Apapun yang ada di kiri kanannya, lihat, tidak melihat sesuatu kecuali menjadikan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai makom itu, diberi kekayaan, diberi pangkat, diberi kegantengan, diberi kecantikan, diberi anak, diberi suami, diberi ini. Akhirnya menjadikan semua yang bersamanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat bukan dirinya saja, dia telah keluar dari urusan pribadi. Bukan saja dia ngurusi dirinya sendiri, enggak. Banyak orang beribadah pun ada nuruti hawa nafsu loh ya. Beribadah nuruti hawa nafsu. Oh, sholat sendiri, oh ibadah sendiri. Ternyata apa? Hanya ingin dibilang, oh dia orang paling baik loh, hawa nafsu. Nah ini. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan. Kapan orang bisa seperti itu? Orang itu ada ibadahnya tuh sempit. Umroh, umroh, umroh, umroh, umroh, umroh. Bibinya sakit, gak peduli. Cuf. Ada. Masjidnya reot, kampungnya, umroh lagi dia. 16 kali umrohnya. Apa umroh? Ya boleh umroh. Umroh beribadah kepada Allah. Cuf, sempit dia pandangannya. Biarpun ibadah, kadang masih masuk wilayah hawa nafsu. So, bisa cerita, wah ini haji yang ke tahun 2002, ini haji 2015, ini haji 2002. 15 sudah kelihatan ya? Ini 2002 ini. Nah ini, ibadah pun masuk wilayah hawa nafsu. Hati-hati. Begitu seremnya hawa nafsu. Tapi kalau sudah keluar daripada hudud nafsi, kepentingan pribadi, lihat begitu indahnya. Beribadah tidak cukup dengan dirinya sendiri. Dia merindukan pembantuku. Kan enak banget, pembantuku harus jadi orang baik, harus jadi ahli ibadah, pembantuku harus jadi ahli surga. Apapun yang dilihat akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disaksikan ingin dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa dia kepada Allah. Hartanya dia panen, dia punya gaji, selalu ingat. Bagaimana bisa sampai ke derajat ini? Sampai kepada derajat ini ya tadi ada waridat dulu yang Allah berikan, lalu anda ikuti waridat tersebut, anda syukuri waridat tersebut, sehingga menjadilah orang yang biasa dengan kebaikan, yang kebaikannya pun tidak menuruti hawa nafsu. Jadi banyak kebaikan itu menuruti hawa nafsu itu ada. Hawa nafsu, beribadah dengan hawa nafsu, melakukan sholat dengan hawa nafsu, sedekah dengan hawa nafsu, dan nanti istilahnya macam-macam ini, bisa masuk bab ikhlas. Ya kan begitu. Beribadah bukan lagi ingin disanjung. Kalau disanjungan itu kembali kepada dirinya sendiri. Aku bersedekah pengen disanjung orang, balik dirinya sendiri. Tapi kalau sudah orang terlepas daripada hudud nafsi, kepentingan pribadi, terlepas daripada dunia tadi, berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya. Baik, inilah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Proses yang pertama harus anda rasakan, anda ikuti. Diam-diam anda nanti akan masuk sampai kepada yang terakhir tadi. Jadi apa pertama tugas kita adalah, di saat ada warid di dalam hati kita, yuk kita sambut. Ada kerinduan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jangan ditunda sedikit pun. Takut dicabut oleh Allah, kemudian tidak dikembalikan lagi. Jadi diuruti, ingin melakukan kebaikan, ya Allah, ingin melakukan kebaikan, ingin silaturahmi, ingin meminta maaf, maka turuti itu semuanya. Kemudian setelah itu diam-diam Anda akan menjauh daripada urusan dunia. Bukan berarti Anda tidak memiliki, agar tidak akan terikat hati Anda dengan dunia. Kalau sudah dengan dunia, bahkan lihat hubbun nafsi, mencintai dirinya pun sudah enggak ada lagi, menuruti hawa nafsu enggak ada lagi, maka sempurnalah Anda menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Di saat urusan dengan manusia pun adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk wilayah yang sangat luas, wilayah ikhlas, wilayah maqam muraqabah, wilayah maqam ubudiyah, pengabdian kepada Allah yang sempurna, sehingga apapun yang Allah berikan kepadanya akan dijadikan untuk kembali kepada Allah. Balik kepada yang kami sampaikan tadi, apa Allah berikan kepada kita warid karena Allah ingin memanggilmu. Allah berikan kepadamu kerinduan karena Allah ingin memanggilmu agar cepat nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fahami makna ini, apapun yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya karena Allah ingin menginginkan kita untuk sampai kepada Allah dengan cepat. Kekayaan, pangkat, anak, istri, sahabat, apapun sebetulnya Allah berikan untuk menuju kepada Allah dengan lebih cepat. Dengan cara apa tadi? Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah mengabadikan waridat di dalam hati kita. Allah memberikan kerinduan kita kepada kebaikan, benci melakukan kemaksiatan, penyesalan atas segala dosa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama hamba-hamba yang dijauhkan daripada hubbud dunia dan dijauhkan daripada menuruti hawa nafsu. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab.